Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, babu ma ja'a fi sihr. Bab ma ja'a min al-adillah, dalil-dalil yang datang tentang hukum sihir. Dalil yang pertama, atau sebelum kita membaca dalil yang pertama, kecocokan bab ini dengan kitab Tauhid. Ketika sihir merupakan salah satu di antara jenis-jenis syirik, di mana sihir itu tidak terjadi kecuali dengan kesyirikan. La ya'ti sihru biduni syirkin. Tidak ada satu sihir pun yang terjadi melainkan ada unsur kesyirikan di dalamnya. Karena inilah penulis mencantumkan untuknya satu bab, yaitu bab tentang sihir ini. Liubayyana dzalik, untuk menjelaskan perkara itu sebagai bentuk tahdzir dari sihir, sebagai bentuk peringatan dari amalan sihir. Dan sihir secara bahasa adalah sesuatu yang samar. Ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Ungkapan tentang sesuatu yang samar. Samar dan tidak terlihat sebabnya. Tiba-tiba saja orang itu sakit. Sebabnya apa? Gak jelas. Khafi, samar. Tiba-tiba saja orang itu mati. Kenapa mati? Enggak tahu sebabnya apa. Sebabnya apa? Samar, tidak terlihat. Iya. Itu sihir. Secara bahasa, adapun secara syariat ya bisa berupa mantra-mantra, bacaan-bacaan. Ataukah bisa juga berupa adwiyah. Ya. Ramuan-ramuan. Jadi banyak macamnya. Bisa juga berupa buhul-buhul yang diikat, yang bisa memberikan pengaruh ke dalam hati dan badan sehingga membuat sakit dan mati. Bisa juga membuat suami istri terpisah karenanya. Itu tentang sihir. Dalil yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, walaqad alimu, sungguh mereka telah mengetahui. Siapa mereka di sini? Yakni orang-orang Yahud. Demi Allah, sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui, ila man ishtarahu, barang siapa yang menggantinya. Orang-orang Yahudi yang mengganti sihir. Istabdalu sihra. Daripada mengikuti Rasul, mereka lebih memilih mengamalkan amalan sihir daripada mengikuti ajaran para Rasul. Sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang menggantinya, Nah, mengganti syariat Allah, mengganti agama Allah dengan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di kehidupan akhirat min khalaqin, yakni min nasibin. Tidak ada baginya bahagian dari kehidupan akhirat. Nah, artinya dijamin kehidupan akhiratnya merugi karena dia tidak mendapatkan bagian dari kehidupan akhirat itu. Walaqad alimu, sungguh mereka telah mengetahui itu. Nah, tapi karena ketamakan dan hawa nafsu, karena kekufuran dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka telah mengetahuinya, tetap saja mereka melakukan amalan sihir itu. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Wa qawlihi, dan firman Allah taala, yu'minuna bil jibti wat tagut. Surat An-Nisa ayat yang ke-51. Mereka beriman terhadap al-jibat. Kata Umar radhiyallahu anhu menafsirkan mana al-jibat sebagaimana dinukil oleh penulis di sini. Qala Umaru, al-jibtu as-sihru. Al-jibtu artinya adalah sihir. Yu'minuna, mereka beriman terhadap sihir, yakni mengamalkan sihir, mempercayai sihir dan mengamalkannya. Nah, tagut, dan Umar radhiyallahu an menafsirkan tagut di sini adalah setan. Wala wa tagutu syaitan, dan tagut dalam ayat ini maknanya adalah setan. Mereka orang-orang Yahudi mengamalkan sihir, ya, mengimani sihir dan mengimani setan. Beriman kepada sihir sebagai ganti daripada beriman kepada Allah. Beriman kepada tagut, yaitu setan, sebagai ganti beriman daripada atau beriman kepada Rasul. Nah, tafsir Umar ini, ya, tafsir Umar terhadap kalimat al-jibat dengan sihir ini termasuk tafsir syai' bi ba'dhi afradihi, menafsirkan sesuatu dengan sebagian afradnya, dengan sebagian apa, jenis-jenisnya. Jenis jibtu itu banyak, diantaranya sihir. Nah, wa qala Jabir, adapun Jabir radhiyallahu an menafsirkan at-tawaghit adalah kuhan. Tawaghit jamak dari tagut. Kuhan, para dukun. Kuhan jamak dari kahin. Kana yanzilu alaihim asyaitan, adalah setan turun mendatangi mereka. Mereka para dukun itu. Nah, fi kulli hayyin wahidun, fi kulli hayyin wahidun, pada setiap kabilah ada satu setan yang turun. Ya, turun dan bekerja sama dengan dukun-dukun yang ada di kabilah itu. Nah, kecocokan dua ayat ini dengan bab bahwa keduanya menunjukkan haramnya sihir. Annahuma yadullani ala tahrimis sihri wa annahu minal jibti, dan bahwa sihir itu termasuk bagian dari al-jibat. Nah, oh, yep. Dalil berikutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam qala, mengatakan, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'a al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Mubiqat artinya muhlikat. Ya, dinamakan mubiqat karena dosa-dosa ini akan membinasakan pelakunya dunia akhirat. Di dunia dan di akhirat. Mendengar ucapan ini, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, wa ma hunna, dan apakah 7 perkara yang membinasakan itu yang harus kami jauhi? Nabi kemudian merinci satu persatu, qala syirku billahi, yang pertama menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, ini adalah perkara yang paling membinasakan, dosa terbesar menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wasihru, kemudian yang kedua sihir, juga termasuk perkara yang membinasakan. Nah, sihir diposisikan pada posisi kedua setelah syirik, menunjukkan besarnya perkara sihir ini, besarnya dosa sihir. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq, perkara berikutnya yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, yakni yang Allah haramkan tidak boleh dibunuh, illa bilhaq, yakni bi fi'li mujibi lil qatli, kecuali dengan haknya, yakni kecuali orang tersebut melakukan perkara yang mengharuskan dia dibunuh. Ya. Nah. Contohnya apa? An-nafsu bin-nafs. Dia membunuh jiwa. Maka diqisas. Ya. Nah. Ataukah dia meninggalkan agamanya murtad, maka dibunuh sebagai bentuk hukuman had atasnya. Nah, an-nafsu allati haramallah mencakup nafsun mu'minah, jiwa seorang mu'min, wa nafsun kafir, dan jiwa orang kafir yang tidak boleh dibunuh dari kalangan musta'man, mu'ahad, dan zimmi, illal harbi, kecuali kafir harbi. Nah, dosa pembunuhan termasuk perkara yang membinasakan. Wal'iyadu billah. Wa aklu riba, yang keempat, memakan harta riba. Nah, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima, memakan hartanya anak yatim. Al yatim man mata abuhu wa huwa dunal bulughu, anak-anak yang bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum mencapai usia baligh, 15 tahun ke bawah, atau belum terdapat padanya salah satu di antara tanda-tanda baligh. Nah, haram memakan harta anak yatim. Wa tawalli yawm az-zahfi, yang keenam, perkara yang membinasakan. Wa tawalli yani al-idbar, melarikan diri, kabur. Ya, melarikan diri, mundur. Yawm az-zahfi, di hari berkecamuknya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nah, at-tawalli yawma az-zahfi, melarikan diri. Nah. Baik. Kaum teroris Khawarij di masa kita menjadikan dalil ini sebagai dalil tidak boleh menyerah kepada aparat. Karena kalau menyerah sama dengan tawalli yawmazah. Ya, makanya mereka berusaha melakukan penyamaran sebisa mungkin. Ada yang menyamar menjadi peternak bebek teroris. Dia beternak bebek, ya kan? Nah, kamuflase. Ya. Dan tidak main-main, punya bunker. Apa bunker? Bangunan bawah tanah tempat dia membuat merakit bomnya. Alhamdulillah sudah ditangkap. Nah. Pintarnya lagi, bunkernya itu diisi air. Supaya kalau ada orang yang datang tidak curiga, ini bunker untuk apa kalau ada air di dalamnya. Nah, 14 tahun buron. Ya. Termasuk buronan pelaku bom Bali yang pertama, sekarang baru ditangkap. Karena mereka meyakini kalau menyerahkan diri haram, dosa besar. Nah, Allah musta'an. Ya. Padahal kita sekarang dalam keadaan aman tenteram, bukan dalam keadaan perang berkecamuk. Tapi dasar mereka pemahamannya memahami zaman sekarang itu zaman perang. Allah musta'an. Nah, yang terakhir, waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dosa yang membinasakan berikutnya, yang ketujuh adalah menuduh al-muhsanat. Menuduh al-muhsanat, orang-orang yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Al-ghafilat, yakni al-bari'at, yang sangat jauh dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan keji, semisal zina. Menduduh mereka berzina padahal mereka sangat jauh dari perkara itu, seperti apa yang menimpa Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Dosa besar yang dilakukannya, fasik. Dia itu fasik berdasarkan nas Al-Quran, kemudian masih ada saja orang yang membelanya. Ini bahayanya fanatik buta, betul-betul buta, dibutakan oleh sikap fanatik. Ya kan? Lonstar. Nah, banyak pembela-pembelanya di negeri kita ini. Dari kalangan al-musa'afiqun. Nah. Munasabatul hadith lil bab. Kecocokan hadith ini dengan bab. Anna fi dalilan, bahwa di dalam hadis ini ada dalil ala tahrim sihir, tentang haramnya sihir, wa tibarihi minal kabair al muhlika, dan dianggap termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan. Nah, tujuh deretan dosa-dosa besar yang membinasakan: sihir, sihir, membunuh tanpa hak, memakan harta riba, kemudian memakan hartanya anak yatim, melarikan diri ketika peperangan jihad berkecamuk, dan menuduh berzina wanita-wanita yang terjaga dan berlepas diri dari berzina, wanita-wanita yang terhormat. Dalil berikutnya, an Jundub marfu'an, dari Jundub marfu'an, yakni min kalamin Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau dikatakan hadis marfu', berarti itu ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. haddus sahiri darbuhu bisayf, datang dengan dua riwayat, ya, bika walha. Nah, pada nuskho yang anda pegang dengan ha darbuhu bisayf. Adapun pada buku pegangan kita semua, ya, tolabah kebanyakannya dengan lafaz darbatun bisayf. Nah, hukuman terhadap tukang sihir adalah dibunuh, dipenggal dengan pedang. Itu hukumannya, bukan dipenjara 1 tahun, 2 tahun kemudian dilepas. I'dam. Ya. Dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena mudaratnya sangat besar. Tidak ada satu kampung, tidak ada suatu kampung pun di situ ada sihir, melainkan kampung itu akan rusak. Kerusakannya sangat besar tukang-tukang sihir ini. Sehingga wajib bagi para penguasa menerapkan hukum atas mereka, darbatun bisayf, dilenyapkan dari muka bumi ini dengan cara dibunuh. Tegas Nabi alaihissalatu wassalam, ya, menyebutkan ini demi maslahat orang banyak. Nah, karena mudarat dan kekacauan yang ditimbulkan oleh sihir sangatlah besar, lebih baik satu jiwa, satu nyawa tukang sihir yang hilang daripada mudarat menimpa orang banyak. Itu cara, ya, pandang Islam. Maslahat umum lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Itu kaidah umum dalam Islam. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Waqala, dan beliau mengatakan as-sahih, yang benar, ya, belum menilai, memberikan penilaian terhadap hadis ini setelah mengeluarkannya, beliau mengatakan as-sahih, yang benar, annahu mauqufun, bahwa hadis ini mauquf, yakni laisa min kalami an-nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini merupakan ucapan jundub dan bukan ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu dari sisi sanad. Adapun dari sisi kandungan, maka tidak mungkin jundub, ya, mengucapkan ini dari ijtihadnya. Sehingga para ulama mengatakan apa? Mauqufun walahu hukmur rafa'. Dari sisi sanad mauquf, tapi dari sisi kandungan makna, maka memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena perkara yang semacam ini tidak mungkin sahabat mengucapkannya dari ijtihadnya. Nah, karena kaitannya dengan penerapan hukum had, ya, penerapan salah satu di antara hukum-hukum Islam. Barakallahu fikum. Kecocokan atsar ini. Nah, atau sebelum itu kita lanjutkan dulu. Wa fi sahih al-Bukhari, riwayat yang semakna dengan riwayat di atas tentang hukuman bagi tukang sihir dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Bajalah ibni Abadah. Dari sahabat Bajalah ibni Abadah. Beliau mengatakan, qala kataba Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab menulis, ya, menulis surat untuk para pegawainya. Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin, agar kalian membunuh setiap penyihir dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Nah, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Jadi penyihir itu bisa dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan. Nah. Qala, kemudian Bajalah Ibnu Abada mengatakan, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun membunuh 3 penyihir. Di zaman Umar ada penyihir, apatah lagi di zaman kita. Bukan tanggung-tanggung, 3 penyihir yang mereka dapatkan langsung dieksekusi. Itu di zaman Umar, ketika beliau sebagai khalifah. Apalagi di zaman kita sekarang ini yang semakin jauh dari cahaya kenabian. Ya. Luar biasa, tukang sihir itu mengikuti perkembangan teknologi. Sihir online ada. Ada sihir online sekarang. Artinya dia dalam menawarkan jasa-jasa sihirnya dengan online. Bukan mah, luar biasa. Zaman berkembang, sihir juga berkembang. Nah, jadi ini kewajiban. Pihak yang berwenang ya. Adapun kita sebagai thullabul ilm, du'atun ilallah, hanya bisa menjelaskan. Nah, kita tidak bisa bertindak. Oh, kalau gitu ayo kita kepung rumahnya. Gak bisa seperti itu. Ini tanggung jawab ya, pihak yang berwenang. Semoga Allah memberikan mereka taufik dan kepada kita semuanya. Nah, 3 sawahir yang mereka dapatkan lalu mereka eksekusi, mereka bunuh. Wasahan Hafsata, dan juga telah benar ya, sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha amarat biqatli jariyatin laha, bahwasanya Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan agar membunuh jariyah, budak yang dimilikinya. Jadi Hafsah radhiyallahu anha memiliki jariyah, saharatha, jariyah ini, budak wanita ini telah menyihir sahabat Hafsah radhiyallahu anha. Maka beliau memerintahkan agar jariah tersebut dibunuh. Nah, faqutilat, maka jariah tersebut, budak wanita tersebut pun dibunuh karena telah melakukan amalan sihir. Bukan dari sahabat Jundub, demikian pula telah sahih dari sahabat Jundub. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah, menyimpulkan asar-asar yang ada, an salasatin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang datang tentang dibunuhnya tukang sihir telah datang dari 3 sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa saja? Riwayat yang pertama tadi siapa? Umar menulis surat kepada para pegawainya, kepada para bawahannya, aparatur negara ketika itu. Kemudian yang kedua siapa? Hafsah. Kemudian Jundub. 3 asar menunjukkan kuatnya hukum ini, tidak diragukan lagi, telah diterapkan di masa-masa itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman kita belum pernah mendengar ada tukang sihir ditangkap kemudian dieksekusi. Enggak ada. Kita belum pernah mendengar, belum ada berita seperti itu. Nah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Selesai ya dalil-dalilnya. Munasabatul asar lil bab, kecocokan asar-asar di atas terhadap bab. 3 asar ya, asar Umar, Hafsah dan Jundub. An-Nafiha, bahwa pada asar-asar itu bayana hadis sahir, penjelasan tentang hukuman terhadap tukang sihir. Bi'annahu al-qatlu, yaitu berupa pembunuhan. dibunuh, dieksekusi. Hukuman mati. Nah, mimma yadullu ala idami jurmati as-sihri. Dan itu menunjukkan besarnya dosa sihir. Besarnya satu dosa itu bisa dilihat dari hukuman terhadap pelanggaran dan dosa itu. Ya kan? Semakin besar pelanggarannya, semakin besar kejahatannya, biasanya semakin lama apa? Hukumannya kan begitu. Nah. Ayat ini hukumannya dibunuh. Ya. Nah, menunjukkan dosa sihir sangat besar, barakallahu fikum. Baik, kita membaca berikutnya kandungan-kandungan bab ya. Qala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa kandungan. Yang pertama, tafsir ayatil Baqarah. Tafsir dari ayat surat Al-Baqarah, yakni walaqad alimu laman ishtarahu. Ya, sudah kita baca tadi ya, bahwa mereka sungguh telah mengetahui bahwa barang siapa yang mengganti ya, mengganti na'am syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran sihir ya, malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak memiliki bagian di akhirat. Yang kedua, tafsir ayat An-Nisa, yakni yu'minuna bil jibti wat taghut. Umar menafsirkan al-jibti dengan apa? As-sihr. Dan menafsirkan at-taghut dengan syaitan. Nah. Salisa, yang ketiga, tafsiru al-jibti wat taghut wal farq bainahuma. Tafsir al-jibti dan taghut dan perbedaan antara keduanya. Al-jibti tadi sihir, taghut adalah syaitan. Dan ada pendapat yang lain. Lalu apa perbedaan antara al-jibti dan taghut? Al-jibti yata'allaq bil amal al-madmum. Al-jibti kaitannya dengan amalan yang tercela. Terkait dengan amalannya. Ya, seperti sihir tadi kan, jibt ditafsirkan oleh Umar dengan amalan sihir. Nah, jadi terkait dengan amalan. Adapun taghut terkait dengan amilnya, orang yang mengamalkannya. Makanya Umar menafsirkan taghut dengan syaitan. Ya. Nah, karena taghut itu bisa diartikan syaitan, kahin ataukah sahir, dukun ataukah tukang sihir. Jadi perbedaan antara jibti dan taghut dalam hal ta'alluqnya. Kalau jibti terkait dengan amalannya, kalau taghut terkait dengan orang yang mengamalkannya. Ar-rabi'ah, yang keempat, anna taghut qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal ins. Taghut itu terkadang berasal dari kalangan bangsa jin dan dan kadang berasal dari kalangan bangsa manusia. Nah. Ya kan? Taghut dari kalangan setan apa? Dari kalangan jin? Setan kan begitu. Jika kita menafsirkan taghut dengan setan. Taghut dari kalangan manusia? Jika kita menafsirkan taghut dengan kahin ya, ataukah sahir, dukun ataukah tukang sihir. Al-khamis, yang kelima, ma'rifatus sab'il mubiqat al-makhsusat bin nahi. Mengetahui, mengenal 7 hal yang membinasakan, yang dikhususkan ya, dalam pelarangan. Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Nabi mengkhususkan 7. Menunjukkan apa? 7 perkara ini bukan hal yang remeh. Bukan berarti hanya 7 ini saja yang dijauhi. Dipahami? Semua dosa-dosa yang Allah larang harus dijauhi. Tapi ketika Nabi mengatakan 7, itu menunjukkan perkara ini bukan hal yang sepele. Nah, apa tadi 7 perkara? Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga memakan harta riba, yang keempat memakan hartanya anak yatim, yang kelima apa? Yang kelima membunuh jiwa yang diharamkan. Terus yang keenam, berpaling, ya, melarikan diri, penakut, ya, jaban, orang seperti itu sudah berkecamuk, dia sudah melihat kepala lepas dari lehernya, wah, kabur, itu dosa besar. Nah, harus tetap kokoh, ya. Ihda al-husnayain, kan begitu. Kalau bukan kemenangan, mati syah. Mati syah. Nah, baik, itu tadi 7 perkara. As-sadisah yang ke-6 kita selesaikan aja ya. Yang ke-6, an-nasahir yakfur, bahwa tukang sihir itu menjadi kufur, ya, menjadi kafir. Nah, apa dalilnya? Dalilnya lanjutan ayat dalam surat Al-Baqarah, innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sabi'a, yang ke-7, annahu yubtalu wa la yustadab, bahwa tukang sihir itu dibunuh dan tidak dimintai taubat. Dosa-dosa besar yang lainnya, ya. Dosa-dosa yang membinasakan yang lainnya, pelakunya dimintai tobat, kecuali sihir, tidak dimintai tobat, langsung dieksekusi. Adapun dosa-dosa yang lain, bahkan murtad, coba murtad, orang yang murtad diminta tobat, kamu kembali kepada Islam, ya kan? Wa illa, jika dia tidak mau, maka baru dibunuh. Ini orang yang murtad. Adapun tukang sihir tidak, langsung dieksekusi. Nah, baik, karena tidak diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka meminta taubat terlebih dahulu tukang-tukang sihir yang dieksekusi oleh mereka. Dalam riwayat Umar tidak diriwayatkan Umar meminta taubat tukang-tukang sihir itu. Demikian pula pada riwayat Jundub dan Hafsah. Nah, itu sisi pendalilannya, ya. Dan juga kata para ulama, jarang sekali tukang sihir itu bertaubat. Kalaupun bertaubat, dia pura-pura bertaubat. Nanti setelah dilepaskan, dibebaskan dari hukuman, kembali lagi melakukan amalan sihir. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu sebabnya kenapa tidak dimintai taubat, langsung dieksekusi. Ya, ingat ya, yang melakukan siapa? Pihak yang berwenang, bukan masing-masing kita. Ya, nanti pulang di kampungnya ada tukang sihir tetangganya, langsung dieksekusi loh dia. Baru batin di safe, Ustaz. Wah, Masya Allah. Jangan. Ahlus sunnah bukan orang yang suka membuat kekacauan. Nah, barakallahu fikum. Asamina, yang ke-8 terakhir, wujudu hadza fil muslimina ala ahdi Umar. Ya, didapatkannya perkara ini di tengah-tengah kaum muslimin di zaman Umar, di masa pemerintahan Umar. Fakaifa ba'dahu, maka bagaimana lagi pada zaman setelahnya? Tentu lebih banyak lagi. Seperti yang kita singgung tadi ya, mengikuti perkembangan teknologi. Ya, ada sekarang tukang sihir, dukun, peramal yang menawarkan jasa-jasa sihir, perdukunan dan peramal mereka melalui medsos. Wallahul musta'an. Cukup sampai di sini. Jazakumullah khair. Ya. Mu'adzin fa yu'adzin, dan kita cukupkan majelis sampai di sini. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika.